Masa remaja adalah masa paling indah. Remaja adalah masa yang paling bahagia. Banyak dikaliku di dalamnya. Remaja, generasi agama. Remaja, generasi bangsa. Pendengar, sesaat lagi Anda akan menyimak kalam remaja di 101,4 RDS FM Solo dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Did you ever hear about the boy who ate and ate and ate? He ate early in the morning and he ate when it was late. But he didn't thank Allah for all the yummy food he had. And he ate so much it made him sick, which really made him sad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Dari kawasan siar Jalan Adi Sumarmo 181 Solo, media dakwah syariah 107,7 RDS FM Solo dengan syariah hidup menjadi lebih indah, yang juga disambung siarkan di 101,4 HIS FM Solo. Ya, pendengar RDS dimanapun Anda berada, alhamdulillah senang sekali di kesempatan sore hari ini kembali Allah memberikan kesempatan kita untuk berjumpa walaupun hanya melalui udara atau hanya melalui radio ya. Di program Kalam Remaja, pendengar, khusus untuk para remaja, bukan khusus ya, untuk semuanya saja, semua usia boleh menyimak acara ini ya. Baik, tapi khususnya juga untuk para remaja yang saat ini mungkin sedang menyimak RDS FM Solo. Pendengar RDS, di hari ini Jumat tanggal 20 Syawal 1433 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 7 September 2012 Masehi. Ya, pendengar, satu jam setengah ke depan ya, satu setengah jam ke depan bersama saya Himawan di program Kalam Remaja. Dan nanti kita akan membahas seputar permasalahan problematika remaja dan mungkin juga nanti kita akan temukan solusinya bersama. Bersama siapa? Nah, ini sudah hadir di studio RDS FM Solo. Dari siang tadi ya, sudah hadir di sini. Ini seregep sekali nih. Karena membayar pekan lalu yang enggak hadir. Ustaz Burhan Shodiq. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Imam. Alhamdulillah, kabar baik, Ustaz. Alhamdulillah baik, sehat, luar biasa. Allahu Akbar. Akbar. Pekan kemarin enggak datang, Ustaz. Iya, kemarin kita ada takziah ke seorang ustaz di daerah Magetan di Takerang, Jawa Timur ya. Heeh. Iya, baik. Saya cari itu di waktu di atas daerah-daerah Cemoro Kandang itu RDS enggak ada tuh di situ. Oh, enggak kedengeran di sana ya. Heeh. Tahu atau mungkin karena pakai apa? Radio mobil atau apa, enggak tahu. Iya, karena Ustaz Burhan enggak pas enggak siaran ini. Ya, tapi hari ini alhamdulillah bisa bersama lagi di program Kalam Remaja ya, ini menyapa para remaja RDS ya yang mungkin sedang galau atau mungkin sedang banyak permasalahan-permasalahan remaja yang mungkin nanti bisa kita share di sini ya. Yeah. Oke, dan hari ini kita bahas tentang apa ini, Ustaz? Kayaknya Not Alone But Lonely. Wah, apa itu? Not Alone But Lonely ya. Artinya tidak sendirian tapi merasa sendiri. Waduh, kesepian gitu ya. Tidak sendiri, berarti kan ada temannya. Iya, artinya mereka itu sebenarnya punya banyak teman, cuma ngerasa nggak punya banyak teman. Oh, berarti kayak sebuah lagu gitu ya. Gimana lagunya? Gak usah dinyanyikan. Oke, gitu ya. Bukannya jadi separuh-separuh itu kan? Bukannya separuh-separuh itu ya, bukan ya? Bukan. Bukan. Separuh apa? Di dalam keramaian aku masih merasa sepi. Oh, gitu. Tahu gak? Nggak tahu. Mikir. Berpacu dalam. Baik, itu ya. Not alone but lonely, pendengar. Kalau mungkin Anda sedang merasa seperti itu, di sekitar kita banyak sekali teman-teman yang bersama dengan kita, tapi kita hati kita merasa sepi gitu kan ya. Bukan hanya hati mungkin ya. Atau pikiran merasa sepi begitu ya. Silakan bisa di-share di sini permasalahannya seperti apa. Di telepon 765-1818 dan juga di SMS 081-226-170777. Untuk Anda yang sedang online bisa gabung di Yahoo Messenger kami rdsfmsolo@yahoo.com atau juga di Facebook boleh rdsfmsolo ya, sampai nanti jam setengah 6. Nah, silahkan mukaddimahnya dulu, Ustaz. Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Mayyahdillahu fala mudhillalah wa mayyudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore hari ini kita bisa bersama-sama di program Kalam Remaja, masih di hari Jumat jam 16.00 sampai nanti mungkin selesai ya. Nah, Remaja RDS yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah lama ya kita tidak bertemu setelah Ramadan kemarin. Ya, mungkin kita menyimak Kalam Remaja sekaligus juga ada acara kurma ya kan. Kuliah Remaja Ramadan, nanti mungkin kita bikin lagi yang kayak gitu, cuma tidak namanya beda ya. Nah, namanya beda. Sedang dicari-cari namanya nih ya. Ini bisa usul juga nih. Nah, bisa juga usul. Nanti ya silakan masuk, oke. Nah, pada kesempatan sore hari ini saya sengaja mau ngangkat tentang not alone but lonely ya. Tidak sendirian, tapi kok ngerasa sendiri atau ngerasa sepi. Nah, biasanya hari-hari gini biasanya kamu kan ngerasa kalau misalnya saya tuh kok lonely ya, saya tuh kok kesepian ya. Sebenarnya kesepian itu makanan apa sih ya? Atau kali dia bukan makanan tapi minuman gitu ya, bukan juga. Nah, kesepian itu sebenarnya kondisi hati. Ketika kamu ngerasa kalau dunia ini menjadi sangat tidak nyaman, ya. Kamu ngerasa bahwa orang-orang di sekitar kamu itu gak mampu ngasih kenyamanan baik pada hati maupun pikiran kamu. Jadi misalnya nih, saat ngobrol tidak nyaman, saat bercanda juga tidak nyambung, saat diskusi juga gak menarik, dan saat dibutuhkan tak ada satupun yang bisa menyembuhkan. Wah, ini kan parah ya kan. Nah, kondisi saat diri merasa tidak dibutuhkan, tidak ada orang yang peduli hadirnya kita, tidak ada pulang orang yang memberi perhatian pada diri kita. Akhirnya kita merasa terbuang, kita merasa tersisih, merasa gak digunakan lagi, dan merasa bahwa kita ini adalah makhluk paling menderita di seluruh dunia. Ini mungkin lebay ya. Ya, memang tidak semua remaja ngalamin seperti itu. Cuma memang ada saja remaja-remaja yang ngalamin kesepian sampai separah itu. Nah, silakan deh nanti kalau misalnya kamu punya pengalaman kayak gitu atau punya rasa, saya dulu pernah kesepian kayak gitu Pak, misalnya Ustaz gitu ya. Saya pernah mengalami kesepian di mana orang-orang di sekitar saya itu enggak mau peduli sama saya gitu. Atau ketika saya mau mendekat ke mereka, mereka menjauh ya. Aku dekat, engkau jauh gitu. Wow. Ya. Bukan kayak jauh dekat 2500 ya, itu kan bis tingkat ya kan. Dulu bis tingkat ada, sekarang enggak ada kan. Cuma sekarang ini memang fenomena kayak gitu itu mulai menjalar sebagian besar remaja kita. Ya, karena sekarang ini menggejala penyakit kesepian. I'm not alone, but I'm so lonely. Saya tuh gak sendiri, saya tuh hadir di tengah masyarakat. Teman-teman saya ada, teman sekolah ada, teman kampus ada, teman ngaji ada, teman masjid ada, teman apa saja ada. Cuma kok saya ngerasa bahwa diri saya ini lonely ya? Kenapa gitu? Nah, sekarang ini sedang mengejala penyakit kesepian di kalangan remaja kita. Mereka pilih lari kepada teknologi komunikasi, ya. Mereka pilih lari kepada gadget, ya. Mereka pilih lari kepada internet. Mereka pilih lari ke media-media pelarian lainnya. Lalu pertanyaan terbesarnya, kenapa sih kalau kamu kok bisa kesepian, meski kamu berada di tempat ramai, tapi kenapa masih terasa sepi? Nah, jawabannya adalah karena kesepian itu berhubungan dengan hati, bukan tempat. Ya, perasaan ini timbul karena hati kita itu kosong dan tidak merasakan kasih sayang. Kamu ngerasa tidak dimengerti oleh siapapun dan tidak seorang pun berkehendak untuk mencoba memahami kamu. Ya, kamu ini kan transisi nih dari anak-anak menjadi seorang yang dewasa. Casingnya sih masih kayak imut-imut gitu ya, tapi kemudian kamu dituntut untuk jadi seorang dewasa. Nah, untuk itu kadang-kadang ada miscommunication ya, orang tua gak hadir di saat kamu butuhkan ya, ada kakak juga tidak bisa mengatasi kegalauan yang kamu alami gitu. Akhirnya kamu ngerasa bahwa I'm so lonely. Meskipun saya tidak alone, tapi saya kok ngerasa lonely. Kamu ingin seseorang yang sungguh-sungguh ada bagi kamu. Kamu juga ingin diperhatikan, kamu juga ingin disayangi dan dipedulikan, dan kamu ingin merasa diperlukan. Nah, kalau kondisi ini terjadi kepada kamu, apa yang harus kamu lakukan? Apakah kemudian kamu, ya sudah deh, aku gini aja deh, aku menyendiri, aku menikmati kesedihan ini, aku menciptakan lagu misalnya, mendadak menjadi puitis, romantis ya, rombongan makan gratis. Atau kemudian kita merasa bahwa, udah deh, memang hidup saya kayak gini kok, mau diapain lagi gitu. Akhirnya kemudian kita terjerembab pada sebuah masalah yang bertubi-tubi datang-datang gitu. Saya kok sendirian kayaknya. Akhirnya kamu meninggalkan Allah, enggak mau sholat ya. Akhirnya kamu enggak mau dekat-dekat masjid. Karena kalau dekat sama anak-anak masjid mesti dikasih dalil gitu kan. Baru dekat dikit kasih dalil gitu. Akhirnya kamu mental gitu. Nah, lalu gimana caranya kamu ngatasi ini semua? Satu, saran saya, cobalah untuk sibukin, menyibukkan diri dengan ibadah ya. Beramallah dengan amal soleh yang kamu suka dan kamu nikmatin. Kamu sukanya apa? Sholat ya. Kamu sukanya apa? Zikir. Kamu sukanya apa? Sedekah. Ya udah, lakukan aja sesuatu yang kira-kira ketika kamu lakukan itu, kamu bakalan nikmat banget melakukannya. Sholat pelan-pelan ya, tumakninah, Allahu Akbar pelan-pelan. Kemudian kita artikan apa yang kita ucapkan. Kita mengerti kita sedang ngobrol apa, kita sedang minta apa sama Allah. Kita tahu. Lakukan dengan rutin. Maka itu insya Allah akan menjadi energi besar. Untuk apa? Untuk ngusir kesepian yang sangat mantap tadi. Tidak ada satupun ruang untuk ngerasa sepi. Karena apa? Hati kita selalu sibuk dengan pikiran kebaikan. Semakin dekat sama Allah, semakin apa ya, close to Allah gitu kan, semakin DDP ya kalau orang bahasa Jawa itu ya, semakin nyender ke Allah, maka semakin hati kita semakin bakalan, gak bakalan ngerasa sepi. Karena ada Allah. Allah jadi teman setia, Allah jadi satu-satunya zat yang bisa mendengarkan kita setiap saat, setiap waktu, anytime, anywhere. Ya, kamu dimanapun asalkan di situ tidak najis, bukan tempat yang najis, bukan tempat yang kotor, kotor secara najis maksud saya ya, tetapi di situ boleh kita sholat, ya udah kita sholat. Ketika terdengar azan, sholat wajib, kita jalankan sholat wajib. Setelah itu dibuka dan ditutup dengan sholat rawatib pada sholat-sholat yang dibolehkan. Saat yang lain acuh, yang lain datang ke kamu cuma ketika butuh, yang lain datang ke kamu ketika ada perlu, Allah itu selalu ada buat kita. Ya. Allah selalu peduli pada kita. Allah akan kasih kita kenikmatan hidup, keindahan diri, dan kesempatan beramal tanpa putus dan tanpa henti. Ketika misalnya kamu gak pernah sholat, ya, mungkin sekarang cek deh sholat kamu 5 waktu atau mungkin 5 menit gitu kan. Pertanyaan terbesarnya, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, itu seminggu kamu jalani semua atau banyak bolong-bolong? Wah maaf pak, saya banyak bolong-bolongnya nih mas gitu ya. Banyak kerjaan yang gak bisa saya tinggalin. Saya ngejar setoran, saya ngejar target, saya ngejar kerjaan kuliah, saya begini, saya begitu. Semua alasan itu kalau mau kita hadirkan, bakalan banyak. Bahwa kita gak sholat, alasannya apa, itu untuk nyari alasan itu bakalan gampang. Karena apa? Karena memang banyak alasan itu untuk meninggalkan itu. Tapi kalau seandainya kita memang sudah berazam, berniat, bertekad, udah deh, sekarang saya mau berubah. Masa mau hidup mau kayak gini terus? Gelisah. Gak enak. Meski kita ketawa-ketawa, kita nyanyi di ruang-ruang karaoke, kita habiskan duit kita mungkin ke pub, ke mall, atau mungkin ke tempat-tempat kafe, menghabiskan di situ nongkrong segala macam. Tapi sebenarnya tanya deh ke hati kamu. Hati kamu itu sebenarnya puas gak dengan kondisi kayak gitu? Nyaman gak? Merasa aman gak? Jangan-jangan selama ini kita cuma nutupin perasaan takut kita, kegelisahan kita itu dengan ketawa-ketawa, dengan merasa happy, dengan have fun gitu ya. Karena kita gak mau mikir tentang mati, gak mau mikir tentang akhirat, gak mau mikir tentang surga neraka gitu. Kita pengennya yang enak-enak doang gitu. Nah sekarang back to Allah ya. Oke, sekarang kita buka pilah-pilah ibadah apa yang bisa kita kerjakan, ibadah apa yang paling bisa kita nikmati dan bisa kita andalkan ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala nanti. Yang kedua, simple saja, carilah komunitas. Ya, jangan sampai kamu merasa sendiri atau merasa kesepian ini terlalu lama. Ya, terlalu lama ya, jangan terlalu lama ya Mas Imam ya. Itu kan enggak boleh terlalu lama ya kan. Segera cari komunitas itu ya, teman-teman yang akan menguatkan, sahabat yang akan buat kita semakin hebat ya. Apa gunanya kamu jadi sahabat kalau sehingga tidak bisa menghebatkan saya? Apa gunanya kamu jadi teman kalau tidak bisa membuat saya nyaman? Apa gunanya kamu menjadi seseorang yang baik kalau tidak bisa bikin kita baik? Oleh karena itu, komunitas itu akan membuat kita semakin mampu untuk bersemangat. Akan ada orang-orang yang membutuhkan kita, akan ada juga orang-orang yang menyayangi kita, dan akan ada orang-orang yang mencintai kita dan mampu melejitkan semangat kita bersama-sama. Dengan komunitas itu, insya Allah kita akan menemukan ruang untuk mengeksplor, ya, mengekspresikan hati, pikiran, talenta, potensi. Apapun deh yang baik-baik dalam diri kita, hadapi ya rasa sepi itu dengan sabar. sabar, ya. Terima kondisinya. Kayak kemarin ada sebuah tayangan orang pinggiran tuh, motonya apa? Tabah sampai akhir. Wah, mantap kan? Tabah sampai akhir. Jadi namanya sabar itu gak ada batasnya. Kalau ada batasnya itu belum sabar namanya. Tapi banyak orang bilang sabar itu ada batasnya. Makanya, jadi kayak langganan internet mas, unlimited gitu kan? Bukan volume base ya. Kalau volume base, volumenya habis, udah kita gak bisa internetan. Sabar itu unlimited, tidak ada volume base. Wah, sabar saya cuma 2 giga men. Kalau kamu bikin kayak gini, ya habis kesabaran saya, mampus kamu gitu ya. Nah, oleh karena itu terima kondisinya bahwa kamu itu kesepian. Kamu cari teman-teman yang bisa menguatkan. Kamu cari orang, kamu cari guru, kamu cari pembimbing, gak apa-apa deh. Pak, mohon maaf pak mengganggu. Ya, siapa yang jadi murid bapak bisa? Oh bisa, SPP-nya jangan lupa. Ya, saya kayak gitu ya. Enggak, maksud saya, oh bisa insya Allah ya, saya punya kajian di rumah begini. Oh ya pak, saya boleh pak jadi muridnya, boleh gitu. Tapi SKB ya, syarat dan ketentuan berlaku. Yeah. Gitu. Pertama misalnya kamu harus sungguh-sungguh ya kan. Kayak Musa, Nabi Musa ketemu sama hamba Allah Soleh Khidir ya. Saya pengen jadi murid kamu pak. Oh ada syaratnya. Syaratnya apa? Enggak boleh banyak tanya. Oh gitu, iya boleh. Akhirnya kemudian menjadi muridnya Khidir kan, tapi gak lulus ya. Nah, hadapi rasa sepi itu dengan sabar ya. Namanya orang sabar ya, ditinggal bentar kemudian kita bermaksiat, enggak ya. Kita harus sabar menjalani itu, sabar dalam menjalankan perintah Allah, dan sabar dalam menghindari atau menjauhi pikiran-pikiran negatif, menjauhi larangan-larangan Allah yang sudah termaktub dalam Quran dan Sunnah. Jadi jangan sampai ya kemudian gara-gara kita misalnya, ya kan, orang tua broken, ya kan, cerai. Ya, kemudian gak ada satupun keluarga yang mau mendekat ke kita. Akhirnya kita larinya ke apa? Narkoba. Ya, udah deh, kamu minum ini nanti kamu bakalan fly, kamu seneng. Apakah setelah itu seneng terus? Enggak juga. Setelah itu mikir, wah saya harus minum lagi tuh biar saya seneng. Jadi cuma sekedar, hanya sekedar tempat untuk transit doang. Tapi kalau seandainya kita kembali ke Allah, kita cari komunitas yang baik, kita hadapi rasa sepi itu dengan sabar, terima kondisinya, ya memang saya kayak gini. Kalau kita akan belajar dewasa bahwa kesepian itu tidak harus dilawan dengan melakukan kesalahan. Kesepian tidak harus dilawan dengan melakukan kesalahan. Bergaul yang salah atau bahkan melakukan hal-hal yang dilarang, itu justru akan menjerembabkan kita pada lubang yang lebih dalam. Ya, tetaplah solih di masa-masa sulit ini, kita akan menuai hasil yang indah pada saatnya nanti. Gitu Mas Imawan. Oke. Indah pada waktunya kalau banyak orang bilang. Oke, pendengar RTF, itu tadi prolog atau mukadimah dari Ustaz Burhan ya. Not alone but lonely. Mungkin juga sebagian dari para remaja RDF mungkin ya sedang merasakan hal itu. Ini bukan menyindir ya, bukan menyindir, tapi kalau yang kesindir ya mohon maaf karena disengaja. Oke, kita akan kembali lagi di Kalam RDF dan kita buka di telepon 765-1818 dan juga di SMS 081226170777. Ada juga di Yahoo Messenger kami rdsfmsolo@yahoo.com dan di Facebook tentunya RDSFM Solo. Sampai nanti jam setengah 6 ya, sampai jam setengah 6 sore. Baik, kita kembali lagi di Kalam Remaja selepas yang berikut ini. 107,7 RDS. Did you ever hear about the boy who ate and ate and ate? He ate early in the morning and he ate when it was late. But he didn't thank Allah for all the yummy food he had. And he ate so much it made him sick, which really made him sad. He ate dates in Damascus, which he thought were very nice. Had some moussas in Sumatra, seasoned with a special spice. He ate tacos in Tijuana with some sauce he got from Spain. And a bowl of fresh baklava that he parted in Bahrain. Media Dawa Syariah 107,7 RDS FM Solo dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah yang juga disambung siarkan melalui 101,4 FM mendengar. Ya, kembali lagi di program Kalam Remaja di sore hari ini ya, masih bersama saya Imawan dan juga Ustaz Burhan Shadiq di hari ini sampai nanti jam setengah 6 sore ya di Kalam Remaja. Dan kita masih bahas satu Tema kita di sore hari ini, Not Alone But Lonely gitu ya. Nah, silahkan saya buka di telepon 765-1818 dan juga di SMS silahkan 081-226-170777 dan juga di Yahoo Messenger rdsfmsolo@yahoo.com atau di Facebook rdsfmsolo. Dan Anda juga bisa buka website kami di rdsfmsolo.com ya. Anda bisa mendapatkan informasi-informasi ataupun berita-berita terkini di website kami rdsfmsolo.com. Baik, pendengar RDF, di SMS namanya sudah ada yang bergabung, Ustaz. Yeah. Kita bacakan dulu yang ada di SMS. Sebenarnya juga menantikan bagi para remaja RDF yang pengen gabung di telepon ya. Not alone but lonely. Di SMS ini ada dari siapakah ini, 260. Ustaz, anakku umurnya 18 tahun, Ustaz. Dan alhamdulillah di pondok. Tapi anaknya kurang pede, Ustaz, dan selalu ingin diperhatikan. Dan saya sebagai seorang ibu harus gimana, Ustaz? Ini dari Ummu Jundi di Karang Joho ya. Jiha itu mah. Karang Joho ada toh? Mungkin ada ya. Silakan, Ustaz. Ya baik, Ummu Jundi ya, anaknya umur 18 tahun, berada di pondok. Pondok. Tapi kurang pede. Kurang pede. Jadi beberapa sependek yang saya paham ya tentang hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan di pondok. Kalau seandainya pondok itu memang memberi banyak laluan atau memberi banyak fasilitas untuk mengekspresikan kemampuan, potensi, apakah itu potensi pidato, ataukah itu potensi menulis, ataukah itu potensi yang lain. Dan tidak kemudian apa ya, ustadz atau ustadzah yang ada di situ tidak terlalu banyak mengampu anak. Maksud saya, ketika misalnya pondok itu masih kecil, kadang-kadang pola pendekatan ya, pola pembimbingan dari seorang ustadzah atau seorang ustadz kepada anak didiknya itu masih sifatnya masih sangat private ya, masih sangat intens gitu ya. Tapi kemudian ketika pondok itu semakin besar, otomatis semakin banyak muridnya, otomatis juga pola pendidikan pengawasan kepada masing-masing murid itu jadi agak berkurang. Nah, sebenarnya tidak ada masalah, Bu, kalau seandainya anak ibu itu merasa bahwa dirinya itu tidak pede, kemudian butuh banyak pendampingan. Itu justru satu bekal bahwa ibu tahu tentang kebutuhan yang dibutuhkan oleh anak ibu. Oleh karena itu, sebenarnya tinggal melakukan proses pendampingannya saja. Yang paling enak itu seperti apa, dikomunikasikan. Karena kalau memang dia mengharapkan seperti itu, didampingi atau mungkin diperhatikan, itu akan lebih baik perhatian itu didapatkan dari ayah dan ibunya, dari orang tuanya, daripada nanti dia mencari perhatian dari orang-orang yang lain ya, atau mungkin dari orang yang barusan dia kenal, kemudian mengisi ruangan-ruangan kosong di hatinya itu, kemudian justru malah menimbulkan masalah. Tapi selama dia malah jujur, saya pengen ibu lebih perhatian ke saya, atau mungkin saya lebih butuh banyak kasih sayang ibu, itu justru sebuah modal awal yang bagus untuk lebih dekat sama anak-anak kita gitu, Bu. Tapi kita nggak tahu ya, ini anaknya laki atau perempuan nih. Kan yang polanya beda nggak kalau laki sama perempuan gitu? Ya kalau biasanya perempuan itu lebih dekat karena ibu ke ibunya kan, ngobrol-ngobrolnya lebih enak kalau seandainya dia perempuan. Tapi kalau dia seorang laki-laki, mungkin yang harus di asah kembali adalah tadi meminimalkan rasa mindernya tadi dengan lebih banyak memberikan amanah kepada dia. Apakah itu amanah dari mulai hal yang sifatnya kecil, remeh, kepada amanah-amanah yang semakin lama semakin besar. Oke. Beri kepercayaan aja lah intinya gitu ya. Ummu Jundi di Karang. Oh, berarti Johor. Anaknya Jundi ya, laki-laki ya. Oh iya ya. Gak tahu kalau Ummu Jundi biasanya kan yang disebut Jundi itu kan anak barepnya kan. Nanti abis ini SMS lagi paling ya. Kita tunggu aja. Baik, terima kasih Ummu Jundi ya. Kita ke SMS selanjutnya. Malika ini, Ustadz, gimana tips agar selalu semangat dalam aktivitas? Kadang saya bosen dengan aktivitas saya seharian yang secara rutinitas dikerjakan gitu. Misalnya siaran ya, kadang bosen siaran gitu. Ya, kebosanan itu bisa terjadi dalam berbagai macam bidang ya, pekerjaan, aktivitas harian, sekolah, kuliah, kemudian mungkin di rumah. Ibu-ibu juga bisa bosan. Kalau bapak sih bosannya jarang ya, karena dia bisa keluar, bisa ketemu sama banyak orang. Tapi ibu-ibu dari dulu sampai sekarang kerjanya itu-itu aja di dapur, ya, di sumur dan di kasur. Ini kok jadi pasutri nih. Jadi ya, tadi pagi. Jadi memang harus dicari cara bagaimana agar mencairkan kebosanan-kebosanan tersebut. Apakah misalnya think the opposite? Misalnya kita berpikir tentang sebaliknya. Jadi kalau misalnya Anda biasa tidur di kasur, ya coba deh tidurnya di alas stiker. Buat apa? Buat mencari sesuatu yang berbeda. Selama berbeda itu masih diperbolehkan dan tidak melanggar syariat. Orang kalau biasanya saya juga bosan ngantar anak lewat jalan itu-itu terus gitu ya. Sekali-kali yo nak kita lewat jalan yang sana gitu. Meskipun nanti lebih lama atau mungkin justru lebih banyak macetnya, tapi paling tidak ada sebuah pengalaman ya untuk anak-anak kita. Jadi kebosanan itu bisa di manajemen. Jadi kalau misalnya saya sebagai seorang penulis kadang-kadang butuh ide, itu kadang-kadang kita ada tiga jurus ya, banyak baca, banyak silaturahim, dan terakhir banyak jalan ya. Akhirnya jalan-jalan berarti ya. Satu bulan itu harus ada alokasi anggaran untuk jalan-jalan. Meskipun jalan-jalannya itu cuma sekedar naik motor berempat ya, sekeluarga kemana gitu, ke tempat yang belum pernah kita kunjungi, atau mungkin ada kenalan baru yang harus disapa gitu. Itu akan memunculkan sebuah semangat baru lagi. Oleh karena itu, bertemulah dengan orang yang baru, berkenalanlah dengan orang yang baru. Bumi Allah itu luas, jangan hanya berkenalan dengan orang itu-itu saja, dengan masalah yang itu-itu juga gitu. Berarti harus kreatif dalam menciptakan masalah. Juga kreatif yang menciptakan masalah juga ya. Jadi masa kita hidup dari dulu sampai sekarang masalahnya tidak berpindah lagi dari masalah yang lain gitu. Cuma itu aja yang kita urusin. Baik. Kita ke SMS selanjutnya nih. Ada dari 665. Ustaz mau tanya nih, bagaimana cara bergaul dengan teman-teman yang masih awam, yang mana ketika kita mau berteman dengan mereka seperti mereka itu takut pada kita, Ustaz. Karena menakutkan mungkin. Jadi kita berteman tapi orang teman-teman itu takut sama kita gitu ya. Karena mungkin saya itu akhwat, pakai jilbab besar gitu mungkin ini ya. Jadi ketika saya itu ikut gabung dengan mereka, seperti mereka jadi sungkan melanjutkan obrolan mereka gitu. Terkadang yang demikian itu membuat saya merasa kesepian di kampus. Kampus mana sih? Gak usah dikasih tahu mbak, diem mbak. Ini pancingan dari penyiar ya kan. Jadi begini, itu efek-efek pertama biasanya seperti itu. Apalagi misalnya kamu maba ya, mahasiswa baru. Sedang kenalan sama orang-orang, kemudian mereka akan melihat kita itu dari aspek performance kita, penampilan kita seperti apa. Misalnya dulu waktu saya di sastra, saya sering pakai baju putih, lengan panjang, kemudian celananya agak di atas mata kaki, orang langsung melabeli saya gitu ya, dengan kelompok tertentu. Oh kamu kelompok ini ya, ternyata enggak gitu. Tapi bagusnya itu justru malah ketika mereka punya masalah agama itu rujukannya ke kita gitu, di kampus itu. Misalnya sholawat nariyah itu apa lah, misalnya kayak gitu ya, kita ditanya, waduh. Nah misalnya, jadi maksudnya begini-begini itu saya harus bagaimana, mandi besar itu seperti apa misalnya. Jadi kita malah kayak menjadi orang yang dianggap bahwa kita punya kafaah, punya kapasitas untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah sikap seperti itu wajar, gak ada masalah. Orang akan menilai dari penampilan kita. Lebih bagus mereka sungkan atau segan dari ke kita daripada mereka melecehkan. Misalnya lihatlah misalnya sama orang-orang yang pakai pakaian minim, ketat gitu ya, cenderung mereka didekati itu karena pakaian mereka yang seksi itu, bukan karena personality mereka, tetapi justru karena penampilan mereka yang asal-asalan seperti tadi. Jadi tetap seperti itu aja. Cuma nanti seiring berjalannya waktu, kamu akan menemukan your truly friends. Jadi orang-orang yang benar-benar bersahabat itu bukan karena penampilan, tapi karena kecocokan dalam berkomunikasi, karena kecocokan dalam bergaul. Nah, cari sahabat itu susah, mbak. Jadi ketika nanti kamu udah ketemu, jangan disia-siakan. Iya. Kadang kalau beda prinsip gitu udah nggak mau gitu ya. Kadang beda penampilan saja juga nggak mau. Apalagi ini di dunia kampus nih ya. Kampus mana dulu ini nggak tahu. Kandani TK mana? Oke, lanjut. Dan ini telepon anteng-anteng gua ini. Silahkan belum, telepon. Mungkin ada yang keputus atau apa gitu? Enggak, biasanya kan ramai juga ya. Enggak ini. Di 765-1818 ya. Di SMS juga 081226170777. Baik, kita ke SMS. Ini SMS sebelum, satu SMS lagi sebelum kita ke, ini ada yang mau lewat ini. pas banget temanya saat dengan kondisi anak sekarang. Wah, bener kan? Ngejel. Ngejel sopo. Aku kok gitu. Emang nikmat jadinya buat ibadah, mendekat sama Allah. Cuma kalau nyari komunitas yang bagus itu yang susah, Sat. Nyari banyak teman gampang, tapi nyari yang jujur bisa dipercaya itu susah banget, Sat. Giliran ada satu dah pergi pulang kampung. Oh, apalagi wanita. Oh, suka banget cerita ini, cerita itu. Akhirnya tanpa sadar jadi menghibah, menghibah. Aib orang lain tanpa sadar jadi terbuka. Astagfirullah. Jadi ghibahnya itu sambil pingsan gitu ya. Kan enggak sadar. Enggak sadar. Nah, tanpa ya, sadar, tanpa sadar nah, berarti dia menghibahnya sambil pingsan gitu. Astagfirullah, fallah musta'an. Ini cuma ini aja curhat kemana, aja ya. Curhat. Mungkin ada tanggapan. Iya, jadi kalau mencari komunitas sekarang memang sebenarnya enggak susah sih, cuma memang butuh kesabaran aja. Jadi kita enggak bisa juga gampang percaya sama orang ya. Misalnya gara-gara dia pakai jilbab gede kemudian kita langsung percaya gitu aja. Ini ya ukti, ini kunci kosku. Ini nanti pin ATM-ku ya. Kalau kamu butuh apa-apa, ini ATM-nya. Kemudian di situ itu aku nyimpan uangnya di situ, misalnya dikasih tahu gitu ya. Padahal kita belum kenal gitu. Cuma gara-gara aspek performance, dia pakai cadar misalnya atau pakai kerudung besar, kemudian dia sudah dekat sama kita, kita sudah tahu segala macamnya tentang dia, segala macam, jangan percaya, gampang percaya juga, itu juga nggak bagus. Tapi mencari komunitas maksud saya apa? Kita ada niatan untuk menjadikan orang-orang yang kita anggap cocok itu sebagai saudara. Kita ada niatan untuk menjalin sebuah persahabatan hingga sampai mempersaudarakan ta'ahi antara kita dengan dia. Sampai seperti itu. Ya. Nah sekarang masalahnya umat Islam itu kan terkotak-kotak ya. Kalau misalnya kamu masuk komunitas X, nanti komunitas Y itu gak mau deket sama kamu misalnya. Kalau kamu masuk komunitas Y, komunitas X nya juga gak mau deket sama kamu. Nah nanti kamu akan menemukan orang-orang yang gak ke Y, gak ke X, tapi dia bikin Z gitu misalnya ya. Akhirnya pokoknya Z ini tidak Y dan tidak X, dan bahkan tidak huruf-huruf yang lain. Pokoknya kita ini kayak perjanjian Hudaibiyah, gak ke Mekah, gak ke Madinah gitu. Akhirnya bikin kelompok sendiri gitu. Nah ada mungkin orang-orang yang seperti itu. Saya itu penting Islam kok Mbak. Wis aku tuh ngamal lagi Islam apa yang saya tahu. Saya apa mengedepankan ulama-ulama salaf. Udah, tapi saya nggak masuk ke kotak-kotak yang tersedia itu. Ya, saya tidak mau masuk square. Saya nggak mau masuk ke kotak-kotak sehingga kemudian saya tidak mau dibatasi. Nah mungkin ada teman-teman yang kayak gitu lah. Monggo ya. Nanti seiring berjalannya waktu kamu bakalan nemu kok itu. Oke. Hanya masalah waktu saja ya. Nanti akan. Dan insya Allah juga akan terbiasa gitu ya. Di SMS terima kasih. Kita ke yang mau lewat dulu Ustaz. Ada yang mau lewat nih. Oh ya silakan. Nah, ada pameran buku murah 2012. Kapan? Kita simak dulu yang berikut. 107,7 RDS. Did you ever hear about the boy who ate and ate and ate? He ate early in the morning and he ate when it was late. But he didn't thank Allah for all the yummy food he had. And he ate so much it made him sick, which really made him sad. He ate dates in Damascus, which he thought were very nice. Hatsa Musa's in Sumatra, seasoned with a special spice. He ate tacos in Tijuana with some sauce he got from Spain. And a bowl of... 7,7 RDS FM Solo dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah yang juga disambung siarkan di 101,4 Hits FM Solo. Pendengar RDS 49 menit lepas dari jam 4 sore ya, masih ada waktu untuk kita bersama di program Karam Remaja. Dan silahkan untuk Anda para remaja ya di sore hari ini yang ingin bergabung bersama kami di program Karam Remaja, telepon 765-1818 dan juga di SMS 0812-2617777 dan juga di Yahoo Messenger tentunya rdsfmsolo@yahoo.com, di Facebook juga di RDSFM Solo ya, dan juga Anda bisa membuka website kami rdsfmsolo.com ya, Anda bisa mendapatkan informasi-informasi terkini atau berita-berita terkini di website kami rdsfmsolo.com. Baik, di telepon masih anteng. Baik, kita ke SMS lanjutkan, baca SMS Ustaz ya. Yeah. Ini masih banyak nih SMS-nya nih dari Naira. Naira di Solo aja nih, mau ikut nimbrung biar gak kesepian nih. Berarti kesepian nih. Biasanya masuk juga kan Naira kan? Telepon biasanya. Biasa nelpon ya. Iya, dulu kan pernah nelpon kayaknya. Iya, nanti ditunggulah teleponnya Mbak Naira. Kalau di kampus, alhamdulillah Ustaz gak merasa kesepian. Tapi kalau lagi pulang kampung, pulkam, lingkungan penuh maksiat yang menjamur. Waduh, ini kampungnya penuh maksiat nih berarti ya. Seakan-akan hanya sendiri mempertahankan akidah. Kadang saya hanya memilih berdiam diri di rumah dan hanya keluar kalau ada kepentingan yang sangat penting. Gimana nih Ustaz solusinya dan tanggapan Ustaz nih? Ya, jadi bedanya cuma ung sama us gitu ya. Kalau kampung, kampung sama kampus kampung. Ya. Nah, memang dua hal itu sangat berbeda. Kalau kampus mungkin kita bisa easy going dengan urusan masing-masing. Tapi kalau kampung ini kita ada sebuah tata nilai yang kemudian disepakati bersama warga kampung setempat. Kalau seandainya kamu merasa mampu, punya kekuatan dan punya pengaruh serta bisa membuat hegemoni tertentu di kampung tersebut sehingga kamu memiliki suara untuk didengarkan teman-teman kamu, tidak ada masalah kalau kita bisa berdakwah di kampung tersebut. Betul. Tapi kalau posisi kamu sebenarnya orangnya itu kaisonan gitu kan, dikit-dikit mewek gitu ya, nangis, kemudian gampang malu atau gampang apa, ya tetap aja seperti yang kamu lakukan sekarang, tetap berdiam diri di rumah, membantu urusan kampung sebatas yang bisa kamu bantu, kemudian mencoba untuk memperbaiki diri dari satu titik dulu, misalnya dari masjid. Di masjid itu dikumpulin anak-anak ceweknya yang suka ngaji, suka sholat, dikumpulin ya, bikin apa pengajian-pengajian remaja atau bikin pengajian ibu-ibu. Dari situ kita mengembangkan potensi kita di kampung tersebut. Karena kalau kita misalnya tidak mungkin langsung nyemplung di misalnya urusan-urusan orang-orang apa kampung, kayak kumpul-kumpul orang kampung begitu-begitu, kita belum bisa artinya memegang atau namanya mewarnai apa yang ada di situ, maka tidak perlu juga kita masuk ke situ dulu. Baru kemudian nanti kalau kamu sudah merasa kuat, sudah merasa bisa mewarnai, ya silahkan gitu. Jadi diperkuat dulu lah di kampus. Kalau nanti di kampus sudah siap, terjun ke kampung gitu ya. Nah, jadi usnya dikuatin, baru kemudian ke ungnya. Ungnya. Gak beda jauh sih. Gak beda jauh namanya, tapi suasananya beda jauh sekali. Betul. Betul sekali. Kita ke SMS lagi. Ada ini, Ustaz, kalau kita bosan dalam ibadah, waduh bahaya nih. Bosan dalam ibadah itu sholat, sholat terus bosan gitu kan. Ibadah itu gimana cara mengalihkannya biar nggak bosan gitu? Sebenarnya kalau bosan dalam ibadah itu justru kita perlu lihat ya, selama ini kita niatnya itu apa? Karena biasanya kalau kita terjadi futur atau kebosanan itu secara niat kita sudah salah duluan. Misalnya kita ngaji karena ternyata kita cuma ngejar seseorang yang ada di dalam pengajian itu, misalnya. Oh, ngasih saya sergap mentok, menengok baik, gitu ya. Oh, ngopo kok sergap banget, itu menengok, gitu ya. Itu ternyata kita ngesir salah satu orang yang ada di situ untuk kita jadikan sisihan. Ternyata ketika nanti misalnya dia nolak perasaan kita, nah kita langsung jadi bosan terhadap pengajian. Wis kepaten geni gitu ya. Jadi aku ora bakal murono meneh gitu ya. Pokoknya aku enggak mau ikut-ikutan kayak gitu lagi. Karena apa? Ternyata kita enggak tulus ya. Atau misalnya kita ngaji, ternyata ngaji kita tuh selama ini ada sesuatu yang kita harapkan, kita minta sama Allah. Dan ketika Allah enggak ngabulin itu sekarang, kita langsung tuh tutup Qur'annya wis ora bakal demok, ora bakal buka. Nah, itu menjadi persoalan kan. Nah, lurusin dulu niatnya bahwa kita semua ini beribadah bukan untuk nyari pujian manusia, bukan untuk nyari kata-kata manis dari para manusia, tidak, tapi kita ini untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang kita cari ridha Allah, bukan ridha Roma, nah itu insyaallah kita enggak bakalan futur, enggak bakalan bosen gitu. Karena kita juga jelas dulu niatnya. Kayak Rasulullah ketika dakwah yang dicari ridha Allah, mau dilemparin kayak apa kek gitu ya, mau pakai batu, mau pakai apa, Rasulullah tetap ya, dakwah itu tetap dilanjutkan terus. Kita belum pernah loh dakwah dilemparin ya, ngisi Jumatan dilempar sandal itu belum pernah ya kan. Kita ngajak orang, mbok sholat, mbok pakai kerudung, langsung dijikuk ke kentongan, tuh gebuk loh misalnya gitu ya. Kita belum pernah loh. Itu aja kita futur kok. Oleh karena itu, coba deh kita lurusin lagi, jangan sampai ibadah kita ini kerasa bosan. Tapi kalau kadang niat kita sudah lurus dari awal, niatnya karena Allah, tapi nanti ketika sampai di tempat kita ngaji, ternyata ada sesuatu yang membelokkan niat kita, ini gimana San? Nah, oleh karena itu kita istighfar. Astaghfirullahaladzim, ya Allah saya khilaf, ada sesuatu yang salah. Kita mengakui bahwa itu kesalahan kita, orang kita manusia, ya kan? Nah, kemudian kita berharap Allah mengampuni dosa kita. Kemudian kita berharap juga Allah ngasih kita kesempatan untuk nutup perbuatan buruk kita tadi yang sempat, ya, selingkuh niat tadi, kembali kepada jalan yang benar. Nah, itu dia. Tapi kadang kalau ingin meluruskan niat itu yang sulit. Banyak godaan-godaan. Ini makanya istighfarnya yang banyak. Rasulullah aja itu sehari bisa 75 kan? Waduh. Istighfarnya itu untuk pergi ke masjid aja. Nah, 75 kali 5 berapa tuh? Ya kan? Itu Rasulullah yang dijamin masuk jannah. Kita enggak dijamin apa-apa, enggak pernah istighfar, ya kan? Jauh sekali ya. Jauh panggang dari api kan. Oke, kita ke Sragen. Ada Rahmat ini di Sragen. Ustaz, kalau boncengan sama wanita yang bukan mahram cuma sekedar berangkat dan pulang kuliah saja itu dibolehkan enggak, Ustaz? Sekedar. Persoalan boncengan kepada perempuan itu memang kalau dalam kaidah pergaulan dengan lawan jenis itu termasuk yang dilarang, ya, karena itu nanti akan terjadi persentuhan antara kamu dengan dia, padahal menyentuh perempuan yang bukan muhrim itu enggak boleh, ya kan? Oh enggak kok Bang, kita enggak nyentuh orang, di tengahnya saya kasih whiteboard misalnya gitu ya. Oh gitu. Nah, di situ tetap nanti akan munculnya fitnah di hati kamu, ya, kecuali kalau kamu tukang ojek gitu ya. Kemudian kamu menganggap ini darurat, saya enggak punya duit, kecuali saya harus bekerja untuk tukang ojek, kalau enggak jadi tukang ojek saya mati misalnya. Itu mungkin bisa dibahas lagi di fikih-fikih berikutnya, tetapi pada intinya, pada dasarnya dan pada status normalnya seperti itu, meskipun cuma sekedar ngantar jemput kampus, ya kan, tetap itu masalah, Mas. Jadi masalah buat kamu nanti. Ya. Paling tidak kita takrobuz zina, mendekati kepada perzinahan, meskipun kamu bakalan nyangkal, enggak Pak, suwer, ya. Saya tuh niatnya tulus ngebantu aja. Kalau misalnya kamu ngebantu, mending motor kamu pinjemin sama dia. Nah, ya, saya mau bantu kamu tulus. Ini silakan, ini STNK BPKB, pakai deh motor saya. Lah, aku pilih, gitu mangkatnya. Terus ini cicilan saya sudah sampai 20. Tolong lanjutkan, gitu. Oh, ternyata dijual motornya. Nah gitu, Mas. Jadi simbolnya seperti itu. Gitu, simbol-simbol aja sih. Kalau dilarang Allah, ya udah tinggalin, jangan cari celah-celahnya gitu. Gitu ya. Ninggalinnya itu yang pelit. Pelaku ya, Mas. Tonggo dhewe. Oh, gitu. Oke, gitu ya Mas Rahmat ya di Sragen. Ini di Sragen. Oke. Kalau Sragen kuliahnya di Solo jauh juga tadi gunjangannya. Wah, iya itu. Dan banyak polisi tidurnya mungkin ya. Oh, kalau polisi tidur mungkin enggak ada ya, tapi jeglongan akeh kan. Di pas-pas gitu. Maaf ya, jeglongan soalnya. Oh, iya. Upane ra gemes iki kayak gemes gitu kan. Biar agak lama gitu ya. Aman, gak apa-apa. Nih kono macet lewat kau jalan kampung wae gitu. Oke, kita tinggalkan Mas Rahmat. Ini lanjutannya tadi yang di awal tadi. Mana tadi yang 667 tadi ya? Pas banget dengan temanya dengan kondisi anak sekarang tadi sebenarnya. Yang mana tadi? Masih ingat enggak? Saya bacakan semua dulu ya. Ini ada lanjutannya soalnya. Pas banget temanya dengan kondisi anak sekarang. Emang nikmat jadinya buat ibadah. Mendekat sama Allah. Cuma kalau nyari komunitasnya yang bagus, yang itu yang susah. Nah, itu kan. Terus? Nah, itu lanjutannya. Ini Ustadz, lanjutannya yang tadi. Sebenarnya anak-anak itu udah tahu ilmunya. Kajian udah rutin. Jilbab udah gede-gede. Tapi masih suka ngomongin ini, ngomongin itu gitu. Kalau dikasih tahu, tar dikirain sok-sokan, karena sebenarnya mereka udah tahu. Apalagi Ana bukan orang penting buat mereka, bahkan gak ada yang peduli sama Ana. Tapi jadi enak ibadahnya, itu gimana saat solusinya? Ya coba kita gini ya, kalau misalnya dapat perlakuan yang tidak enak dari orang ya, itu jangan langsung kita posisikan bahwa orang itu gak suka sama kita atau benci gitu ya. Tapi itu kita jadikan bahan sebagai introspeksi kita juga. Mungkin kita selama ini ngomongnya itu pilihan katanya gak enak, ya kan, nyelekit ya kan. Mak cerkit kok dijiwit, loro banget gitu kan. Atau mungkin selama ini kita itu dibilang kemayu, kalau ngomong itu kayak bibirnya itu dibikin-bikin ya. Atau mungkin selama ini kita dibilang, atau mungkin ada tubuh kita itu yang bermasalah, misalnya bau keringat kita yang kalau dekat sama mereka ternyata mereka gak nyaman. Atau mungkin karena kita terlalu sering ngasih dalil. Jadi misalnya sedikit-dikit nasihatin, sedikit-dikit nasihatin, sehingga orang itu malas kalau bergaul sama kita gitu. Ah, kamu itu apa-apa kok dilarang gitu. Karena nasehatin itu juga ada caranya. Tidak selalunya nasehat itu harus dengan dalil dan hadis. Orang juga bakalan senewan kalau misalnya divonis langsung dengan dalil dan hadis, kayak ditampar mukanya gitu. Nah, mungkin perlu dicari tahu, kemudian diintrospeksi lagi kira-kira what's wrong with me? Saya ini ada apa kok kemudian mereka seperti itu? Kalau cuma masalah jilbab besar tapi mereka masih ghibah, jilbab besar tapi akhlaknya enggak bagus, itu mungkin 1-2 orang, 3-4-5-6-9-10 gitu ya. Banyak. Artinya, itu mungkin ya kita sudah tahu, kita sudah paham bahwa itu ada gitu, oknum-oknum seperti itu. Tapi namanya dakwah itu proses, Mbak. Enggak bisa sekali dua kali langsung berhenti, berubah gitu ya. Ya sudahlah, kita tetap berjalan, tetap deketi mereka meskipun mereka responnya seperti itu. Kalau toh akhirnya tetap mereka enggak mau berubah pada satu titik tertentu, ya kita bolehlah kemudian mencari objek dakwah lain sebagai wahana bagi kita untuk mencari kebaikan-kebaikan dan pahala Allah Subhanahu wa taala. Iya, betul gitu ya. Jadi harus sabar tadi solusinya. Jangan merasa langsung ini dikucilkan terus merasa beda gitu ya. Harus didekati terus gitu ya. Oke. Okay. Tempel terus. Hamba Allah, ya, hamba Allah, semuanya hamba Allah nih. Ustadz, bagaimana sikap kita ketika ada teman mahasiswi perempuan, ya benar mahasiswi perempuan, di kampus datang tiba-tiba ngulurin tangan atau ngajak jabat tangan. Tapi dalam hati saya menolak untuk itu. Dalam hatinya menolak, tapi raganya gak tahu. Apakah itu tetap gak boleh, Tat? Karena teman-teman juga masih awam gitu, Tat. Kalau misalnya kamu baru saja kenal dengan dia, terus dia nyodorin tangan gitu, terus tangan kamu juga kamu sodorin, kemudian terjadi sebuah kontak fisik, tegangan tinggi, klak, saya terima loh. Gitu ya, enggak, oh nama saya gini gitu ya, nama saya ini gitu. Kalau misalnya kamu langsung angkat tanganmu kemudian kamu tarik seret ke dada kamu dengan apa tanda bahwa kamu nggak mau salaman bersentuhan, itu sebenarnya dia udah tahu. Oh, berarti anak ini nggak mau menyentuh tangan non muhrim. Dan sekarang sudah wajar kok, di mana-mana juga sudah ada kayak gitu. Di kantor polisi ada, kemarin saya diundang di sebuah acara apa namanya, buka puasa bersama, panitianya itu polisi. Dia bilang, "Saya tuh enggak mau, Pak, menyentuh tangan polwan gitu. Dokan perempuan saya enggak mau." Oh, di kantor polisi ada juga kayak gitu, Pak. Ya ada, dan itu saya misalnya kan. Di tempat-tempat yang lain juga ada, di lembaga pemerintahan, di perbankan, mungkin sudah ada orang-orang yang mengamalkan seperti itu karena sudah tahu ilmunya bahwa ketika menyentuh tangan perempuan itu tidak diperbolehkan. Tapi dengan tidak mengurangi rasa hormat, dia tetap memberikan respect dengan misalnya salaman ala India gitu ya, tapi nggak perlu pakai geleng-geleng kepala, ini aja gitu. Tidak perlu kan, tapi dengan sikap seperti itu, kayak kemarin misalnya Idul Fitri tahun pertama kamu menarik angkat tangan kamu misalnya, orang bakalan bilang, "Ih, sombong banget sih, dipegang tangan aja gak boleh." Itu tahun pertama. Tahun kedua dia bakalan ingat, "Oh iya nih anak gak mau disentuh tangannya." Lama-lama dia, "Oh gitu." Paham. Apalagi nanti kalau di televisi juga dijelaskan sama ustadz-ustadz yang tersohor itu, kemungkinan bisa jadi mereka paham. Okay, gitu. Jadi harus diawali dari diri sendiri. Kalau nggak gitu nanti harus berani lah. Harus berani. Tunjukkan ya merahmu kan. Wih, merahnya. Baik, semakin menarik perbincangan kita di sore hari ini, dan masih kita nantikan di telepon 765-1818 dan juga di SMS 081-226-1707-77. Setengah jam lagi nih waktu kita, dan ini ada yang mau lewat nih, Pak Paijo dan Pak Paimin mau lewat nih. Kita persilahkan dulu. 107,7 RDS. Did you ever hear about the boy who ate and ate and ate? He ate early in the morning and he ate when it was late. But he didn't thank Allah for all the yummy food he had. And he ate so much it made him sick, which really made him sad. He ate dates in Damascus, which he thought were very nice. Hot samosas in Sumatra, seasoned with a special spice. He ate tacos in Tijuana with some sauce he got from Spain. And a bowl of fresh baklava that he parted in Bahrain. He said gyros made him caro. Medina Wasariah 107,7 RDS FM Solo dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah, yang juga disambung siarkan di 101,4 FM Beringar. Baik, 14 menit lewat dari jam 5 sore, seperempat jam lagi bersama kita di program Kalam Remaja di hari ini. Jumat 20 Syawal 1433 Hijriah atau 7 September 2012. Nah, ini Syawal tinggal mungkin kurang 10 hari lagi ya, yang belum puasa Syawal 6 hari. Gimana Ustaz, sudah puasa? Baru 3 hari saya. Baru 3 hari kurang ya. Kurang 3 hari lagi. Kurang 3 hari lagi. Rabu lagi ya. Baik, kalau saya kurang 2 saat. Ayo balapan Nat. Oke, yang penting ini masih ada waktu ya. Masih ada 10 hari, kalau 6 hari masih sisa 4 hari lah. Mari kita semangat ya. Biar puasanya serasa setahun ya. Nah, itu dia. Baik, balik lagi di Not Alone But Lonely. Tidak sendiri tapi merasa sepi ya. Gimana itu? SMS masih banyak, Ustaz. Oh, banyak ya. Nah, baca satu persatu aja. Bacakan dulu ya di SMS. Yang penting dibaca dulu, dijawab atau enggak itu nanti. Oh, karena gitu ya? Orang ngirim SMS dibaca itu senang. Oh gitu ya. Kita kan menyenangkan orang-orang. Nah, gitu. Yang penting dibacakan dulu ya. Ya, dibaca dulu aja. Menyenangkan orang kan dapat pahala juga nih. Uh-huh. Jadi baca SMS ini juga dapat pahala terus. Insyaallah. Insyaallah ya. Biar enggak lonely. Ustaz, apakah bibi ipar dan adik perempuan nenek termasuk mahram? Pertanyaan gitu. Jika bukan mahram, berarti jabat tangan enggak haram, Ustaz. Jika bukan mahram, berarti jabat tangan haram, Ustaz. Kalau bibi ipar itu berarti kan istrinya paman. Heeh. Itu enggak mahram. Tapi kalau bibi langsung dari ayah, misalnya ayah punya adik perempuan, nah itu mahram. Itu mahram ya, boleh berarti. Mm-mm. Tapi kan itu kan istrinya paman, itu nggak boleh. Berarti istrinya adiknya bapak, misalnya. Gitulah. Atau sebaliknya, cewek punya paman ipar, jadi adiknya bapak, cewek punya suami, nah suaminya sama dia itu tidak mahram. Sama lagi. Istrinya kakak itu juga bukan mahram ya. Nah, itu ipar kan. Ipar. Ipar itu mati kata Rasulullah. Kenapa? Maksudnya ipar itu mati itu bukan mati teksek gitu ya, tapi bahaya kan maksudnya itu. Karena kalau misalkan kakaknya meninggal boleh dinikahi ya. Kan hidup serumah misalnya itu pun juga enggak boleh lihat auratnya kan. Iya, misalnya betul. Buka kerudung atau apa gitu. Betul gitu ya. Tapi nanti lebih jelasnya mungkin bisa ditanyakan di kalam fikih. Lempar-lempar. Baca lagi, Mas. Senenge. Ini panjang sekali nih SMS-nya. Oh, panjang ya. Dari Rahmat Jamilun Nur Ihsani di Wonogiri. Senenge utowo ya, Mas. Rahmat itu mendapat rahmat ya. Jadi mari suwe ndak mau terangke swacanan wae. Wonogiri, San. Ustaz mau minta saran ya, San. Ustaz punya saran toh? Iya, itu. Ya. Sarung enggak dijual toh. Gimana biar saya bisa pede dengan penampilan saya? Soalnya saya malu saat kalau keluar rumah karena rambut saya udah banyak yang beruban. Oh gitu. Di sini ada juga kan yang banyak berubahnya kan, tapi tetap pede ya. Pede aja. Yeah. Selalu disepelekan orang lain, baik di sekolah maupun di tempat lain karena saya kurus dan beruban. Jadi terisolasi di dunia luar dan selalu merasa kesepian, Ustaz. Punya sih teman yang agak dekat tapi agamanya Katolik, Ustaz. Gitu. Nah, dunia luar begitu mengerikan bagi saya, Ustaz. Apalagi di kos-kosan saya, Ustaz. Jarang sekali yang sholat dan sering dibuat acara mabuk-mabukan. Waduh. Aduh. Pengen sih pindah, tapi takut nambah beban orang tua karena kos-kosan saya saat ini di dekat dengan sekolahan dan murah, Zat. Udah 2 tahun lebih di kos, tapi tetap gak kerasan. Gak punya teman, Zat. 2 tahun orang kerasan ya? Lah iya, toh. Gimana menurut Ustadz? Mohon sarannya. Pertama, kamu sudah tahu kekurangan kamu diuban sama kurus. Dua-duanya itu diatasi. Nah, itu dia. Cari ilmu tentang bagaimana mengembukkan badan, ya kan? Misalnya kamu tanya ke dokter atau apa. Masalah rambut, kamu bisa tanya ke ahli rambut. Bisa nggak rambut kamu yang putih itu misalnya disemir hitam gitu ya, atau disemir warna lain yang kesannya biar kamu lebih pede. Kemudian, karena kamu kan masih muda ya, bukan udah tua kemudian pengen muda gitu, enggak kan? Tapi kamu masih muda, tapi ada something di rambut kamu gitu, sesuatu. Problem. Terus kemudian kaitannya sama kos-kosan, meskipun murah, tapi kalau setiap hari dipakai kayak gitu, itu malah menghancurkan diri kamu. Waduh. Mending mahal dikit nggak apa-apa, tapi kamu aman ya. Tapi kamu nyaman, 2 tahun bisa produktif. Tapi kalau 2 tahun kayak gitu terus pakai mabuk-mabukan segala macam, kamu nggak produktif, pikiran kamu tambah kalut, meskipun bayarnya murah. Jangan-jangan ya, ikut ini nih, ikut-ikutan nih, enggak ya? Nah itu ya, jadi jawabannya seperti itu mas, singkatnya seperti itu. Mohon maaf ya kalau belum bisa memuaskan. Lagi SMS. Enak banget. Itu sarannya mas ya, mas siapa tadi? Rahmat Jamilun Rifan. Iya mas Rahmat Jamilun Rifan. Ya, terima kasih. Biar Anda selalu jamil. Ganteng. Di sini aja susah untuk menguruskan badan. Ini wah, susah untuk itu dia. Namanya Allah kasih ujian itu kan, yang gemuk susah kurus, yang kurus pengen gemuk gitu kan. Wah, masya Allah ya, curhat kan semua. Ini bertukar. Gak penelpon, gak mengirim SMS, penyiar ikutan curhat nih. Tapi apa-apa, kan gemuk kita gak bikin kita kesepian kan. Oh enggak, oh, kita enggak, selalu ramai. Selalu gemuk ya, maksudnya. Jadi mati aja lah hidup ya. Karena banyak orang ngasih makan kayak kita kan. Ustaz, bagaimana kalau kita termasuk orang-orang yang menikmati kesendirian kita, nah, jadi tambah seneng kalau sendiri, tidak ada temennya gitu. Ini aneh juga nih. Ya bisa jadi karakternya gitu ya. Maksudnya ada orang itu kalau lihat kerumunan itu pusing tuh ada. Yuk kemanahan gitu kalau pas Sunday morning gitu pagi-pagi itu, wah pusing saya kalau dapat dilihat orang kerumun gitu. Ya. Pusing gitu, dia tuh lebih suka di kamar sendiri, sibuk dengan dirinya, laptop ya kan, atau main gadget atau apa gitu, yang penting dia sendiri gitu, pendiem gitu ya. Malah kalah malah salam. Jadi mungkin ada tipikal yang seperti itu, ya ya sudah, kalau memang kamu merasa seperti itu ya nikmatin aja kesendirian kamu itu, gak ada masalah kan. Cuma nanti kalau kamu udah punya istri atau suami, ya jangan gitulah ya. Masa ditinggalin. Selalu ada masa-masa buat berdua ya kan, meskipun ada masa-masa buat sendiri juga. Ya kalau ingin sendiri di hutan nanti sendiri. Enggak ya, baik, itu menikmati kesendirian katanya. Berikutnya, ini agak dipercepat ya. Ini saya punya anak Ustaz yang ada di pondok. Ketika kembali ke rumah, sulit untuk diajak bersosialisasi dengan masyarakat sekitar. Alasannya malu dan tidak pede. Bagaimana seharusnya kita sebagai orang tua? Ya itu Pak atau Bu ya. Kelemahannya saya nggak tahu, tapi saya pikir tidak semuanya ya. Tapi ya, sebagian kecil atau sebagian besar ada yang gitu, punya kecenderungan seperti itu. Pulang dari pondok justru tidak semakin pede, tapi justru semakin minder. Kadang mungkin ngerasa legalitasnya atau mungkin titelnya atau apalah hal-hal yang sifatnya membuat dia pede itu tidak ada pada dirinya. Maka kalau saran saya, dia itu diikutkan kursus-kursus tambahan ya, selain lulus dari pondok. Misalnya lulus keterampilan apa, yang kemudian dia memiliki keahlian, yang dengan keahlian itu insya Allah dia bisa memiliki rasa percaya diri. Saya loh bisa kayak gitu misalnya kan. Jadi apakah mekanik, apakah kursus keterampilan tertentu, ataukah hal-hal yang dia suka. Tanya aja minat kamu apa gitu, kemudian disalurin minat itu menjadi sesuatu yang bermanfaat. Dia justru malah dapat skill dari situ dan dapat rezeki dari kemampuannya dia, bisa jadi ya kan. Jadi namanya masih muda, suruh aja banyak-banyak mencoba sesuatu yang bermanfaat. Nanti dia akan menemukan lubangnya sendiri. Artinya lubang rezekinya yang mana itu dia akan dapat. Kalau udah dapat nanti dia akan gali lebih dalam sehingga bisa mengundang rezeki itu datang kepada dia. Yap, gitu ya. Sudah? Sudah. Nah, gitu ya. Oke, sampai berikutnya. Gimana Ustadz ya, caranya ini, gimana caranya Eyatat? Ya, ini asalnya saya. Gimana? Gimana caranya Ustadz ngilangin rasa grogi, nervous atau kurang pede ketika berbicara atau mengungkap pendapat kita di depan orang banyak, seperti kita ikut organisasi. Cara ngatasinya gimana, Ustaz? Itu ada ilmunya ya, namanya ilmu public speaking ya. Public speaking. Di buku-buku dibahas ya, training-training banyak juga ada ya. Saya beberapa kali ngisi training public speaking juga ya kan. Nah, jadi, misalnya kamu kuasai nafas kamu, kamu kuasai pandangan mata kamu, kamu kuasai tentang cara bicara kamu ya kan. Kemudian kamu bisa belajar dari YouTube ya, para penceramah itu isinya bagaimana sih, para orang yang suka ngomong di depan publik itu gesturnya seperti apa, itu semuanya ada pelajarannya. Nah itu bisa dipelajari insya Allah Mbak atau Mas ya. Nanti kalau kamu mau belajar ya coba ke toko buku, cari bukunya, atau kalau enggak ya cari guru yang bisa membimbing kamu. Gitu masih mau. Gurunya jadi, siapa ya? Jadi giringnya itu kayak gitu ya. Gurunya siapa ya? Boleh. Bisa Mas Imawan ya kan, kalau misalnya mau ke RDS main bolehlah. Di sini dulu ada IBS ya, Islamic Broadcast acting school ya, tapi kalau itu ngomong tidak diketahui orangnya. Di studio radio, orang ya, cuma dengar suaranya aja. Kadang-kadang ada juga penyiar yang kalau di studio kayak gini mantap ya kan, nggak ada minder-minder sama depan sekali, tapi giliran di depan orang keder pakai pampers gitu kan. Pipis mulu ya, gitu kan. Tapi biasanya kalau penyiar itu juga sudah terbiasa nge-MC sih. Oh gitu ya. Yang terbiasa. Yang terbiasa. Yang tidak. Yang tidak, yang gak, saya, yang terbiasa. Saya aja juga sering diundang MC. Ini padahal plotnya udah di Ustaz, tapi ke MC. Enggak tahu juga. Malah dikira karyawannya dia gitu. Karyawannya baru ya, Mbak gitu. Waduh. Oh, enggak, itu MC. Oke, lanjut. Di SMS Umu Zaid di Wonogiri. Ustaz, anak saya ini biasanya SMS-nya kok orang tua terus. Oh iya, karena yang punya pulsa itu orang tua. Gitu ya. Anak-anak mana punya pulsa dia? Anak saya kelas 1 SMA di pondok. Yeah. Kalau pas liburan pondok sama sekali enggak pernah keluar rumah. Ini sama ini persoalannya. Oh, lah itu banyak juga. Berarti kita harus kumpulin tuh para anak-anak pondok ya. Ayo datang ke RDS yuk, gitu, main-main apa gitu kan. Kalau liburan pondok pas pulang sama sekali gak keluar rumah so. Karena merasa asing di rumah, gak ada teman. Jadi merasa kasihan Ustaz. Gimana solusinya? Ini putra putri bu, gak disebutkan. Umu Zaid, Zaid laki ya, laki-laki ya. Ya kalau begitu modelnya, biasanya nanti kalau pas temennya datang itu mereka sangat-sangat ini bu, sangat-sangat seneng ya. Misalnya temennya, apalagi kalau pondok itu biasanya temennya jauh-jauh, yang di sana, yang di sana, yang di sana. Kalau di RDS ini yang mantan pondok, yang mantan pondok, lulusan pondok ada ya teman kita ya. Tapi kayaknya dia fun-fun aja ya. Depan antum nih san. Jenengnya juga tuh. Pondok apa nih? Pondok bambu atau pondok kilat ya kan? Ada yang di RDS ini lulusan pondok juga, dia juga kayaknya fun-fun aja kalau ngobrol sama kita ya, enak gitu ya. Nah, mungkin itu juga perlu digali bu kalau seandainya baru anak SMA ya, bisa jadi dia memang masih punya kekhawatiran-kekhawatiran, ya kesulitan membuka omongan ya. Coba aja misalnya dicarikan komunitas yang saya tadi katakan, kalau misalnya ada kursus-kursus atau ada apa, ada kelompok-kelompok remaja yang sifatnya positif, suruh aja ikut ya, misalnya remaja masjid atau Karang Taruna atau klub-klub yang berdasarkan hobi gitu, suruh aja ikut di situ. Nanti lama-lama dia akan bersosialisasi. Nah, akan lebih bagus. Atau lebih bagus lagi kalau seandainya keluhan itu disampaikan kepada pihak pondok, agar pihak pondok juga melakukan evaluasi terhadap pendidikannya selama ini. Betul. Lanjut. Ini juga seorang tua yang SMS menanyakan anaknya ini. Ya, anak saya putri, Ustaz. Umurnya berapa? Nah, ini penyanyinya juga putra, Bu. Ustaz, saya... Oh, bukan. Ustaz, saya anak yang pendiam. Oh, kata di... Gimana sih? Terus? Satu orang nanti, Bu. Saya anak yang pendiam, minder dan pemalu. Ketika kumpul dengan teman-teman taklim, ngobrol-ngobrol gitu, saya enggak... saya hanya sebagai pendengar, pendengar setia. Karena terkadang yang diobrolkan itu tentang kuliah, jadi gak mudeng karena saya bukan anak kuliahan. Mau ikut ngomong, takut salah. Di rumah gak ada teman yang diajak ngobrol. Mau SMS teman-teman, gak punya pulsa. Bukan. Mau SMS teman-teman, takutnya ganggu kuliahnya. Jadi temanku di rumah cuma kerjaan dan radio, Ustaz. Terasa sepi dan sendiri banget, Ustaz. Wah, ini gimana solusinya? Jadi begini ya, kita gak boleh membatasi diri, ilmu itu cuma di kampus atau di kuliahan. Makanya saya beli buku bagus ya, Belajar Goblok dari seorang pengusaha gitu ya. Di situ dia bilang, salah kalau Anda menganggap bahwa kampus itu menyediakan seluruh ilmu yang kita butuhkan. Enggak, justru dunia ini adalah tempat kita mencari ilmu. Jadi kalau misalnya kita masih punya mata yang sehat, kita masih punya otak yang bisa kita ajak ngomong dan bicara, baca buku mas yang banyak, karena buku itu jendela ilmu. Oke lah orang masuk kampus, tapi kalau dia gak pernah baca buku, dia gak jadi apa-apa. Ngomong gak bisa, pengetahuan dangkal. Tapi kalau kita meski gak ke kampus, gak bayar SPP kampus, gak registrasi, tapi kalau tiap hari kita doyan buku, sebulan kamu misalnya anggarkan beli buku sesuatu yang kamu suka, insya Allah, atau majalah kayak ya, nanti kita akan dapat khazanah ilmu pengetahuan, knowledge yang mungkin lebih gede daripada orang-orang kampus itu sendiri. Jadi misalnya dia ngomong, oh begini ya, teori kemarin dari dosen itu, oh begini mas, kemarin saya baca di sebuah buku. Wah, kan keren tuh. Wes, buku apa mas? Saya lupa judulnya. Wah, itu tidak jadi keren. Jadi jangan membatasi diri lah bahwa segala hal itu mesti dari kampus itu yang keren, beken, itu enggak juga, ya kan? Tidak semuanya. Coba lihat orang kaya di dunia, enggak dari kampus, justru malah lulusan SMP, tapi dia bisa gaji orang kampus. Tapi gitu. Berarti bukunya itu motivasi enggak usah kuliah deh gitu ya. Kuliah itu penting, cuma jangan dianggap paling penting gitu lah. Berarti lebih bagus lagi kuliah dan baca buku pengalaman itu ya. Itu dia. Betul itu Mas. Jadi nilai plus ya, gitu untuk siapa nih enggak disebutkan namanya. Terakhir Ustaz ya. Ya. Dan tinggal 1 menit lagi nih. Ini ucapan terima kasih jazakallah khairan katsiran Ustaz atas jawabannya tadi. Tapi ana bukan pendakwah, jadi enggak pernah mendakwai teman-teman. Enggak pede juga. suka pekewoh, ana lebih suka sendiri karena tiap hari juga banyak tugas yang harus diselesaikan gitu. Siap. Namanya siapa tuh? Tadi siapa tadi yang di awal tadi loh. Oh, Mbak tadi ya. Oh iya deh. Siap deh Mbak, enggak apa-apa ya. Oke, gitu ya. Terima kasih semuanya. Ini sudah semuanya kita bacakan. Sudah. Waktunya sudah habis. Terakhir mungkin ada yang disampaikan. Ya, I'm not alone but so lonely. Ada yang nambah so di situ. Itu memang bagian dari yang harus kita alami, yang harus kita hadapi. Ada kalanya memang orang itu butuh sendiri. Ada kalanya orang juga merasa sepi. Nah, kalau seandainya memang itu terjadi, kembali kepada Allah, banyakin aktivitas ibadah dan juga cari komunitas yang baik. Kalau perlu, di dunia ini kita punya beberapa teman sahabat yang udah jadi sahabat karib. Jadi ketika kita dapat butuh banget dia, dia bisa kita datangi atau bisa saling sharing dengan baik. Nah, mudah-mudahan kamu semua segera mendapatkan sahabat-sahabat terbaik kamu itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Burhan Sadiq FF ya, di sore ini sudah berbagi di program Kalam Remaja. Insyaallah pekan depan Ustaz bisa. Insyaallah. Insyaallah ya. Bisa kita lanjutkan kembali. Pekan depan tanggal berapa nih? Tanggal 14 ya. Waduh. 14. Gak bisa. Saya ke Lombok. Lombok. Ke Mataram. Waduh. Libur lagi deh. Libur lagi nih. Potong lagi deh. Pendengarnya waduh, penyanyinya alhamdulillah. Gak apa-apa. Ya, jadi ada ngisi di sebuah SMP di sana, iya. Pelatihan nulis ya. Yes, untuk anak-anak SMP di Sumbawa. Ya, enggak apa-apa. 2 pekan lagi berarti Ustaz ya. Oke, insyaallah. Pekan lagi ditunggu oleh-olehnya di Lombok ya. Amin. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RDF, demikian program Kalam Remaja hari Jumat tanggal 20 Syawal 1433 Hijriah atau 7 September 2012 Masehi. Terima kasih kebersamaannya. Imam Saputra segera undur diri. Semoga apa yang kita bahas di sore ini memberikan satu masukan yang berarti ya, nilai plus untuk kita semuanya di sore hari ini, supaya kita semua tidak merasa kesepian ya. Baik, terima kasih kebersamaannya. Mohon maaf banyak salah kata. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikianlah tadi Kalam Remaja untuk kali ini. Jangan lewatkan Kalam Remaja pekan depan hanya di 101.4 RRI Solo, dengan cara hidup menjadi lebih indah.